kasihku. Hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di surgamu. Hei kasihku, perlakukanlah diriku seperti kekasihmu. Ku ingin dimanjakanmu. Bagai bidadari, bidadari di surgamu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti kekasihmu. Ku ingin dimanja kamu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik, tapi bukan just cantik. Cantik-cantik cantik, cantik, cantik ini.